Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد صدرك sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan diberikan penjelasan pendalilan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu terakhir kita membaca pasal terkait dengan kaifiyatul ghusl, yaitu tata cara mandi ya. Sebelum kita lanjutkan ma'asyiral muslimin, ada hal yang harus kita perbaiki sedikit. Baik. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas satu pasal yang berjudul kaifiyatul ghusl, tata cara mandi, di mana muallif rahimahullahu taala berkata seorang yang hendak mandi besar hendaknya dia memulai dengan membaca bismillah. Ya, sudah kita sampaikan dalilnya adalah kias ya, kias terhadap wudu, dan juga berdasarkan keumuman sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Setiap amal yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus dari keberkahan. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, izalatu bi izalati qadar. Ya, setelahnya kita membersihkan kotoran-kotoran yang menempel. Ya, menempel di sekitar kemaluan atau menempel di tubuh kita, itu kita hilangkan, kita bersihkan ya menggunakan sabun dan lain sebagainya. Selesai kita membersihkan qadar atau kotoran, yang ketiga adalah thumma wudu'u ka wudu'is shalah. Kemudian kita berwudu sebagaimana wudu yang biasa kita kerjakan kalau kita hendak melaksanakan salat. Yang keempat kata beliau, thumma yafidul ma ala ra'sihi thalathan. Kemudian kita siramkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Ya, ini apa namanya tahapan yang keempat. Nawiyan raf'al janabati awil haidi awistibahati shalah. Dan ketika kita menyiramkan air ke atas kepala dalam kondisi nawiyan, yaitu kita berniat, baik itu niatnya adalah raf'ul janabah atau suci dari haid atau istibahatis shalah agar kita boleh mengerjakan ibadah salat. Yang selanjutnya adalah yukhallilu sya'rahu. Yukhallil ya, jadi kita apa namanya keramas kalau bahasa kita ya, kita sela-sela bagian-bagian rambut sehingga sampai di pangkal atau dasar rambutnya. Thumma ala syiqqihil ayman thalathan. Setelah itu kita membersihkan bagian tubuh sebelah kanan 3 kali. Thumma al-aisar thalatha. Begitupun bagian tubuh sebelah kiri 3 kali. Dalil-dalilnya tentunya sudah kita baca ya, dari mulai hadis Ummul Mukminin ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha. Begitupun hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang keduanya menceritakan tentang bagaimana mandinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Ya, ini hadis Ummul Mukminin Aisyah, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam senang memulai segala sesuatu yang baik dari sebelah kanan. Baik itu memakai sendal, lalu menyisir rambut, bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan di semua aktivitas-aktivitas yang baik, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memulainya dengan bagian tubuh sebelah kanan. Kita pun sudah membahas bahwa muallif rahimahullahu taala menjelaskan wa yata'ahadu ma'atifah. Ya, hendaknya kita memperhatikan bagian lipatan-lipatan. Baik itu lipatan ketiak atau lipatan yang ada di pusar atau di belakang telinga dan lain sebagainya, ya, itu hendaknya kita perhatikan. Karena memang definisi mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh, ya, baik kulit maupun rambut. Begitu kata para ulama. Lalu dikatakan wayadluk jasadahu, dan hendaknya kita mentadlik, artinya memijat, seperti memijat, ya, memastikan agar air itu rata semua ke seluruh tubuh kita. Jadi dengan melewatkan tangan kita di bagian-bagian menjalankan tangan kita di bagian-bagian tubuh. Kemudian ma'asirul muslimin, kita berhenti di perkataan muallif kemarin, wa fil hayd, dan kalau mandinya adalah mandi haid, kata beliau, tutsbi'u atharaddam firsata misk. Tetapi kalau mandi yang dilakukan adalah mandi setelah selesainya masa haid, hendaknya diikuti dengan menempelkan kapas atau kain yang telah diberikan minyak wangi di bagian-bagian tempat keluarnya darah. Ya, tentunya para ulama menjelaskan untuk menghilangkan bau, ya, menghilangkan bau yang barangkali tersisa. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan riwayat dari Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, anna imra'atan sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahyid. Ada seorang wanita yang bertanya kepada baginda Rasulullah tentang bagaimana kaifiat, tata cara mandi besar seorang wanita apabila suci dari haid. Apakah ada perbedaan atau sama dengan mandi-mandi yang lain? Fa'amaroha kaifa tagtasil. Maka Nabi mengajarkan bagaimana seharusnya dia mandi. Artinya Nabi menjelaskan. Dalam penjelasannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berkata, khudi firsata min misk. Kemudian ambil olehmu, wahai perempuan, dalam riwayat dikatakan namanya adalah Asma, ya, Asma binti Syakal. Khudi firsata min misk. Ambillah olehmu kapas yang sudah ditaburi dengan minyak wangi, ya. Fatatahuri biha, gunakanlah untuk bersuci. Maka wanita ini Asma berkata, kaifa yani atatahhar bihadha, bagaimana aku bersuci dengan itu? Nabi mengulang, ya sudah bersuci dengan itu. Kaifa, bagaimana, ditanya lagi. Subhanallah, kata Nabi, subhanallah, tatahhir, bersuci dengan itu, ya, tatahhari, bersuci dengan kapas. Maka Asma, wanita yang bertanya bernama Asma binti Syakal, maka ditarik oleh Ummul Mukminin Aisyah sambil berkata, Aisyah berkata, tattabi'i atharaddam, ya, dengan kapas itu engkau bersihkan bekas-bekas darah, bekas-bekas tempat keluarnya darah. Dijelaskan oleh para ulama hikmahnya adalah untuk menghilangkan bau yang barangkali masih ada atau tersisa di tempat keluarnya darah. Ini yang membedakan, ya, antara mandi besar laki-laki dengan mandi besar perempuan, khususnya yang suci dari darah haid. Fa in lam tajidhu fatiban ghairahu. Tetapi kalau dia tidak menemukan minyak wangi misalnya, boleh. Kalau zaman sekarang alhamdulillah kita sudah ada sabun ya, baik itu sabun istilahnya sabun batangan atau sabun cair dan lain sebagainya. Ya fa in lam tajidhu fatinan. Ya kalaupun tidak mendapatkan maka dengan tanah. Bagaimana dengan tanah ya? Ya, ini tidak biasa kita lakukan, tapi orang-orang dahulu melakukannya dalam rangka menghilangkan bau. Fa in lam tajidhu kafa kafal ma. Kalau tidak didapatkan juga maka cukup dibersihkan dengan air. Kemudian muallif Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata wal wajibu minhu syai'an. Dari semua pembahasan kita ya, tasmiyah, lalu izalah al-qadar, lalu apalagi menyiram kepala 3 kali, memulai dari kanan dilanjutkan sebelah kiri, ditutup dengan mencuci kaki. Di sini beliau berkata wal wajibu minhu syai'an. Hal yang wajib dari tata cara mandi tersebut ada 2 sebenarnya. Yang menjadi inti ada 2. Yang pertama kata beliau adalah an-niyatu inda awwali ghusli mafrudin. Yaitu berniat saat kita membasuh bagian yang wajib. Saat kita pertama kali membasuh bagian yang wajib. Itu sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Yaitu niatnya kita hadirkan ketika kita menyiram kepala. Karena itu bagian yang wajib yang pertama kali dilakukan ketika kita mandi. Adapun tasmiyah, lalu izalatu qadar, dan yang lain, atau wudu misalnya. Itu semuanya adalah sunnah. Ini an-niyatu inda awwali ghusli mafrud. Berniat saat kita pertama kali membasuh bagian yang wajib. Wata'mimu sya'rihi wa basharihi bilma. Yang kedua adalah meratakan air ke semua bagian dari rambut dan semua bagian dari kulit ya. Hatta ma tahta kulfatin ghaira makhtunin. Bahkan bagian yang ada di bawah kulit yang tidak terkhitan. Laki-laki kan dikhitan, itu mohon maaf di belakang kulit yang tidak terkhitan itu ada lipatan-lipatan kata beliau, maka itu hendaknya dibasuh. Wa ma yazharu min farji thayb idza qa'adat li hajatiha. Begitupun mohon maaf misalnya yang ada di bagian kemaluan wanita, ya itu dibersihkan secara umum ya, dibersihkan secara umum, baik lipatannya dan lain sebagainya dikenakan air, karena memang mandi itu makna syar'inya adalah meratakan air ke seluruh bagian rambut dan meratakannya ke seluruh bagian kulit. Lalu dikatakan di sini oleh muallif rahimahullahu taala walau syara'a thumma ahdatha fi asnaihi. Seandainya seseorang telah mulai mandi besar, kemudian dia hadas, artinya terjadi hadas yang lain, fi asnaihi, di tengah-tengah saat dia sedang mandi. Ya, di tengah-tengah mandinya tiba-tiba muncul hadas yang lain. Misalnya mohon maaf buang air besar, buang air kecil, atau kentut, atau hadas-hadas yang lain. Maka hendaknya dia tetap melanjutkan mandinya. Artinya dia tidak harus mengulang mandi, tetapi dia cukup menyempurnakan mandinya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib ketika mengomentari poin ini beliau berkata wala yu'idu ya ghusla ma sabaq, tidak perlu mengulang mandi. Wal hadatsu la yu'athiru ala sihhatil ghusl, karena terjadinya hadas misalnya mohon maaf kita lagi mandi buang air kecil itu tidak mempengaruhi sahnya mandi seseorang ya. Walakin la yusalli bihi hatta yatawaddaa idza ahdatsa ba'dal faragh min a'dha'il wudu. Tetapi ya tentunya dia harus mengulang wudu, tidak boleh dia langsung sholat kalau memang di pertengahan mandinya dia mengalami hadas. Fa in kana qabla dzalika ghassala ma baqiya minha murattabah ya. Tetapi kalau seandainya fa in kana qabla dhalik walakin la yusalli bihi hatta yatawaddaa idza ahdatha ba'dal faraq min a'dha'il wudu. Ya, tidak boleh dia apa namanya tidak boleh dia setelah mandi itu langsung sholat, walaupun memang dia sebelum mandi dia sudah wudu, ya, sebelum mandi dia sudah wudu, kecuali kalau hadasnya qabla dzalik itu sebelum dia wudu. Misalnya, mohon maaf, sebelum kita mandi besar ada yang buang hadas, apa buang hajat, buang air kecil dan lain sebagainya, lalu kita apa namanya setelahnya wudu, maka itu tentunya tidak berpengaruh, jelas ya, itu tidak berpengaruh dalam pengertian kita sudah dianggap kalau nanti selesai mandi dan selama di pertengahan hadas tidak muncul hadas yang baru, kita sudah dianggap terangkat baik hadas kecil maupun hadas besar. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, walau talabbada sya'ruhu wajaba naqduhu in lam yasil al-ma'u ila batinihi. Kalau seandainya ada seseorang yang memiliki rambut yang kusut, ya, talabbada itu apa namanya, kata dalam kamus kita lihat tadakhala, ya, walazaqa ba'duhu biba'dihi, yaitu rambutnya menjadi apa namanya, bahasa kita gimbal barangkali, ya, gimbal, rambutnya itu bertumpuk-tumpuk atau kusut, ya. Walau talabbada sya'ruhu, seandainya seseorang rambutnya itu gimbal atau menumpuk-numpuk, wajaba naqduhu, maka wajib dilepas, ya, ikatan itu dilepas, in lam yasilil ma'u ila batinihi, apabila apa namanya air, ya, disebabkan hal itu air tidak sampai ke bagian dalam. Jadi kalau kita mandi besar, ya, sedangkan rambut kita ini apa namanya kusut sehingga menghalangi sampainya air kemana, ke bagian dalam, ke kulit kepala, itu hendaknya rambut tersebut diapakan, dilepaskan ikatan-ikatannya. Lalu bagaimana seandainya walaupun misalnya dia memiliki banyak kepangan atau memiliki banyak ikatan-ikatan rambut, tetapi dia bisa memastikan air tersebut sampai di kulit, ini tidak perlu dilepas, ya. Berdasarkan hadis yang lain, ya, hadis siapa ini, hadis Ummu Salamah, ya, dikatakan bahwa qultu ya Rasulullah, Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhafra ra'si. Ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri beliau, aku adalah seorang wanita, dalam riwayat sebagian ulama mengartikan dhafra ra'si artinya rambutnya lebat. Dalam pengertian yang lain mengartakan dhafra ra'si artinya memiliki banyak pintalan atau kepangan-kepangan. Fa'angkuduhu li ghuslil janabah, apakah aku perlu melepaskan kepangan-kepangan itu saat aku mandi janabah? Itu pertanyaan siapa? Ummul Mukminin, Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Faqal, maka baginda Rasulullah menjawab, la, tidak perlu. Ya, tidak perlu engkau lepaskan kepangan-kepangan tersebut. Innama yakfiki an tahussi ala ra'siki thalatha hasayatin. Ya, cukup bagimu wahai Ummi Salamah menyiramkan air ke atas kepalamu 3 kali siraman. Thumma tufidhina alaikal ma fatatahhirin. Kemudian kalau sudah membasuh kepala sebanyak 3 kali, ratakanlah air ke seluruh tubuhmu. Ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa hukumnya rambut saya gimbal atau memiliki banyak kepangan atau kusut dan lain sebagainya, apakah saya wajib melepaskan? Ada 2 kondisi. Apabila kepangan-kepangan rambut tersebut menghalangi sampainya air ke kulit kepala, maka wajib dilepas. Ya. Tetapi kalau tidak sampai menghalangi apa namanya sampainya air ke kulit kepala, maka tidak harus dilepas. Karena ada hadis ma'asyiral muslimin, riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, inna tahta kulli sya'ratin janabah, Sesungguhnya di bawah setiap rambut itu janabah. Di bawah setiap rambut ada janabah. Faghsilu asy-sya'r wanku al-bashar. Maka pastikan air itu masuk ke dalam bagian dasar dari rambut, akar rambut misalnya, dan bersihkanlah oleh kalian kulit kalian. Begitu kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asirul muslimin, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, waman alaihi najasatun yagsiluha thumma yagtasil. Dan barang siapa yang kondisi junub sedangkan di tubuhnya menempel najis misalnya, maka dia cukup mencucinya kemudian dia mandi. Wa yakfi lahuma guslatan fil asah. Dan menurut pendapat yang paling kuat di mazhab Imam Syafi'i, walaupun seseorang itu ada dua kondisi. Pertama dia adalah junub misalnya, yang kedua ada najis yang menempel di tubuhnya, cukup satu kali mandi saja untuk menghilangkan keduanya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai maksudnya yakfi litathhir minan najas wa raf'il hadath anil maudi murura al-ma'i alaihi marratan wahidah. Maksudnya adalah walaupun dia junub plus dia pun ada najis yang menempel di tubuhnya, cukup dengan satu kali siraman yang dengannya dia meratakan air ke seluruh bagian tubuhnya dan melewati bagian yang memang menempel najis. Artinya tidak perlu ada dua kewajiban, misalnya membersihkan najis dan mandi. Itu bisa dilakukan satu paket, artinya kita mandi plus sambil kita membersihkan najis-najis yang menempel di tubuh kita. Kemudian dikatakan, walau kana alaiha guslu janabatin wa guslu haidin fagtasalat li ahadihima kafa'anhuma. Seandainya ada seorang wanita, ada muslimah, dia wajib mandi janabah karena dia mimpi misalnya, dan dia melihat air, dia mimpi tadi malam, tetapi di waktu yang sama di pagi hari dia sudah bersih dari haid kering, dia yakin dan sudah habis misalnya itu hari yang ke-8, dia yakin sudah bersih, berarti dia ada dua mandi. Yang pertama adalah mandi karena dia mimpi basah dan dia melihat air. Yang kedua adalah karena dia suci dari haid. Apa yang harus dia lakukan? Walau kana alaiha guslu janabatin wa guslu haidin. Seandainya seorang wanita memiliki dua kewajiban, yaitu mandi janabah dan mandi haid. Fagtasalat, maka dia pun mandi. Li ahadihima. Ya, dengan niat salah satunya, kafa'anhuma, maka cukup ya untuk keduanya. Maka cukup untuk keduanya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, sederhananya kata beliau, kama lau ahdatha ahdatsan muta'addidah. Ini sama kalau kita bicara kasus orang hadas dengan hadas yang banyak. Mohon maaf, dia buang air besar. Tentunya ketika dia buang air besar, dia buang air kecil. Dan dia pun mohon maaf kentut misalnya. Apakah artinya dia harus melakukan 3 kali wudu? Tentunya tidak. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, tidak harus dia wudu 3 kali. Tetapi 3 hadas itu bisa dia hilangkan dengan 1 kali dia berwudu. Begitupun hukumnya seorang wanita yang dia janabah dikarenakan bermimpi misalnya, dan dia pun suci dari haid, maka cukup baginya 1 kali mandi. Ya, berniat untuk menghilangkan hadas besar yang ada pada dirinya. Lalu dikatakan di sini, wa mani gtasala marratan wahidatan biniyati janabatin wa jum'atin hasala. Dan barang siapa yang mandi 1 kali dengan niat mandi janabah dan mandi Jumat, maka sah. Jadi dia mandi di hari Jumat. Ditanya, antum niatnya mandi apa, akhi? Ana niat mandi janabah plus mandi hari Jumat. Kata beliau, hasala, maka dia sudah mendapatkan keduanya. Kok bisa? Innamal amalu binniat. Amal itu tergantung kepada niat. Dan dia berniat mandi besar dan mandi hari Jumat. au biniyati ahadihima hasala dunal akhar. Tetapi kalau dia berniat salah satunya saja, ya, misalnya dia hanya niat mandi Jumat saja, tidak niat mandi besar, maka dia dapatkan mandi Jumat tersebut, tapi dia tidak mendapatkan yang lain. Ya, ketika mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Oleh karenanya kalau memang bersatu antara janabah dengan mandi sunnah di hari Jumat, utamakan yang wajib dulu. Atau niatkan dua-duanya. Atau niatkan apa dua-duanya. Lalu di sini muallif rahimahullahu taala al-Imam Ibnu Naqib ya rahimahullahu taala berkata faslun. Beliau akan menyampaikan kepada kita mandi-mandi yang disunnahkan. Mandi-mandi yang disunnahkan. Tadi kita sudah bicara tentang mandi-mandi yang wajib. Apa saja mandi yang wajib? Mandi dikarenakan keluarnya air mani, ya, itu yang pertama. Yang kedua dikarenakan bertemunya khitan, kemaluan. Yang ketiga haid, yang keempat nifas, ya, haid dan nifas. Adapun mandi-mandi yang sunnah ma'asirul muslimin, saudaraku sekalian rahimakumullah, yang pertama adalah mandi hari Jumat. Ya, berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil." Apabila salah seorang dari kalian hendak mendatangi salat Jumat, maka mandilah. Ini kan perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Hanya saja kata Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata wasarafahu anil wujub. Hadis yang di atas memang secara zahirnya menunjukkan kewajiban. Tetapi makna wajib yang muncul di hadis Ibnu Umar dipalingkan menjadi sunnah berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata man tawaddaa yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu sudah cukup. Itu bagus dikerjakan. Wa mani getasala fal guslu afdol. Tetapi siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Nah, ini oleh karenanya, jumhur al-ulama meyakini bahwa mandi hari Jumat adalah mustahab atau sunnah. Wa laisa biwajibin au bihatmin. Bukan sesuatu yang wajib atau sesuatu yang harus kita kerjakan. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Nah, ini hari Jumat, mandi hari Jumat. Yang kedua kata beliau adalah mandi idain. Idaini, mandi dua hari raya, Idul Adha dan Idul Fitr. Dan di sini beliau membawakan dalil dari perbuatan sahabat ya. Hadisnya riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Anna Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma kana yaghtasilu yaumal fitr qabla an yagdu ilal musalla. Bahwasanya dahulu Ibnu Umar mandi di hari raya Idul Fitr sebelum beliau berangkat ke lapangan, ya. Dan dikiaskan kepada mandi di hari raya Idul Fitri mandi di hari raya Idul Adha. Yang kedua adalah al-kusufaini wal-istisqa. Sebagaimana dianjurkan mustahab mandi sebelum sholat gerhana dan sholat istisqa. Sholat gerhana dan sholat istisqa. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, lam ajid dalilan naqliyan listihbabi hadihil agsal as-salasah. Aku belum menemukan dalil secara naqli, yaitu Al-Quran dan hadis, terkait dengan tiga jenis mandi ini. Yaitu mandi dua hari raya, mandi sholat, mandi gerhana matahari dan gerhana bulan, dan mandi sebelum sholat istisqa. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, aku tidak mendapatkan dalil secara dalil nakli. Ya, wala'allal ulama qalu bistihbabiha kiasan alal jumu'ah wal'idain. Mungkin saja para ulama yang mengatakan disunnahkannya mandi sebelum sholat gerhana dan sholat istisqa, mereka mengkiaskannya kepada mandi sholat Jumat dan mandi dua hari raya. Itu kata beliau ya. li'annaha fi ma'naha, karena salat gerhana baik itu matahari dan bulan, salat istisqa itu semakna dengan salat hari raya dan salat Jumat, semakna dalam pengertian disyaratkan dikerjakan dengan berjamaah. Ini ya istidlalnya para ulama. Ya karena li'annaha fi ma'naha min haits masyru'iyatil jama'ah fiha. Karena baik di salat khusub atau istisqa itu disyariatkan berjamaah, maka sebagaimana Jumat dan salat Idain disyariatkan berjamaah maka diperintahkan mandi, begitupun kondisinya di dalam salat gerhana dan salat istisqa. Yang selanjutnya ma'asyiral muslimin, di antara mandi yang disunnahkan adalah min guslil mayyit. Ya, mandi dikarenakan kita ikut memandikan jenazah. Hal ini berdasarkan riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala maytan falyaghtasil. Ya, hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan siapa yang ikut menggotongnya maka hendaknya dia wudu. Wa sarafahu anil wujub khabarul hakim. Dan kenapa kita tidak katakan wajib? Bukankah itu perintah? Karena ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa mandi setelah memandikan jenazah tidak wajib. Di antaranya adalah hadis yang riwayat Imam Al-Hakim dikatakan, laisa alaikum fi ghusli maytikum ghuslun idza ghasaltumuhu. Tidak ada kewajiban mandi atas kalian kalau kalian baru selesai memandikan jenazah kalian. Ini berarti sudah berapa? Jumat, dua hari raya, kusub dan khusub, empat ya jadinya, istisqa, yang kelima adalah yang disunnahkan mandi setelah memandikan mayit. Yang keenam ma'asirul muslimin adalah al-majnun wal-mugma alaihi idha afaqa, yaitu orang yang gila atau orang yang pingsan apabila dia sadar atau bangun ya. Hal ini berdasarkan riwayat yang sahih ya, riwayat yang cukup panjang sebenarnya, tetapi di sini Profesor Dr. Mustafa Adib hanya menyampaikan sebagian saja, yaitu kisah saat baginda Rasulullah sakit keras lalu beliau bertanya apakah sholat sudah dikerjakan, maka Aisyah berkata belum ya Rasulullah, maka beliau meminta air kemudian beliau mandi. Lalu beliau berjalan, belum sampai di masjid beliau jatuh pingsan, lalu diangkat, lalu beliau tidak sadarkan diri. Ketika beliau bangun, beliau bertanya apakah manusia sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Maka beliau meminta air untuk apa namanya, untuk mandi. Nah, ini dijadikan dalil para ulama beristimbat disunnahkannya mandi apabila seseorang sadar dari gila atau dia bangun dari pingsan, kondisi tidak sadarkan diri. Tentunya kalau dari sisi hadisnya pingsan, ya dikiaskan kepadanya adalah al-junun. Yang selanjutnya ma'asirul muslimin adalah lil ihram, disunnahkan mandi ketika kita ingin ihram. Hal ini berdasarkan riwayat dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala an annahu ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waghtasal. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dari Zaid ibn Thabit bahwasanya beliau melihat Nabi melepaskan pakaiannya untuk ihram, waghtasal, dan beliau mandi. Ya, ini di antara mandi yang sunnah. Yang selanjutnya adalah walidukhuli makkatal musyarrafah. Begitupun disunnahkan mandi apabila kita hendak memasuki kota Mekah. Jadi kalau sekarang mungkin kita katakan, Ustaz, ini kok mandi lagi? Bukankah ketika kita ihram sudah mandi, kok masuk ke Mekah mandi lagi? Ya, karena mungkin kalau sekarang karena kita perjalanan dari Mekah ke Madinah itu cuma jaraknya pakai bis ya, berapa 3 jam misalnya, karena hanya 400 km. Tapi kalau zaman dulu ya, naik unta misalnya kan, jadi mandi ketika ihram itu sudah kering lagi, badan sudah bau lagi ya. Oleh karenanya para ulama menuliskan di kitab-kitab mereka disunnahkan mandi sebelum masuk ke kota Mekah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah riwayat dari tadi ya, banyak kita sampaikan Ibnu Umar. Dalam poin ini banyak sekali riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan para ulama mengatakan bahwa Ibnu Umar ini adalah sosok sahabat yang paling semangat untuk menyerupai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar adalah orang yang haris yang bersemangat, yang antusias untuk mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana la yaqdamu Makkah illa bata bidhitwa hatta yusbiha wa yagtasil, bahwa Ibnu Umar kalau masuk ke Mekah, beliau tidak masuk langsung ke Mekah, tetapi menginap di tempat yang bernama Zitwa. Di pagi hari beliau mandi, thumma yadkhulu Makkah naharan, dan beliau masuk Mekah di siang hari. Wa yuzkar anin nabi annahu fa'alahu, dan disebutkan bahwa Nabi pernah melakukan perbuatan tersebut. Wal wukufu bi Arafah, begitupun disunnahkan mandi ketika akan wukuf di Arafah. Berdasarkan riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta an Ibni Umar, lagi-lagi Ibnu Umar ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana yaghtasilu li ihramihi qabla an yuhrim wa li dukhuli Makkah wa li wuqufihi 'ashiyata Arafah. Beliau mandi ketika sebelum ihram, sebelum masuk Mekah, dan sebelum wukuf. Yang keenam, yang selanjutnya adalah mandi sebelum tawaf dan sa'i. Walaupun di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata wal mu'tamad annahu la yustahabbul ghusl lit-tawaf. Menurut pendapat yang paling kuat, tidak dianjurkan mandi sebelum akan bertawaf. Ya, sebelum tawaf tidak ada anjuran untuk mandi menurut pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu dikatakan yang selanjutnya adalah waliduhuli Madinata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun disunnahkan mandi kalau kita ingin memasuki kota Madinah. Dalilnya kias kepada hadis-hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Lalu dikatakan di sini wabil Mash'aril Haram. Kalau kita berada di Mash'aril Haram ya, ketika kita melakukan apa prosesi ibadah haji, ya ini dikiaskan kepada masalah wukuf. Karena memang ketika kita di Mash'aril Haram itu kita berkumpul sebagaimana wukuf di Arafah. Wa thalathatun li ramyil jimar ayyama tasyriq, begitupun disunnahkan mandi ketika kita melewati hari-hari melempar ya, di hari-hari tasyrik. Ya, dikatakan di sini ini pun dalilnya semuanya kembali ke salat Jumat dan salat Id, karena di sana manusia berkumpul. Ya, rata-rata dalilnya adalah kias ya, dianjurkan karena dalilnya adalah kias, dan kias tentunya adalah dalil syar'i menurut jumhurul ulama. Jadi sumber hukum menurut jumhurul ulama di dalam masalah furu' atau dalam masalah fikih ada empat ya, Quran, sunnah, ijma' dan kias. Ya, kias tentunya kias yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan di dalam syariat. Dan kias ini dilakukan oleh memang ulama-ulama yang memang mengetahui apa itu illat, mereka mengetahuilah al-fara wal asal wal illah, apa itu asal, apa itu fara cabang, apa itu illah dan lain sebagainya. Yang terakhir ma'asirul muslimin, ada 2 menit lagi, ini kita percepat membacanya. Faidatun, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ada faidah. Disunnahkan kita mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Ini tidak disebut oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Berdasarkan hadis Qais ibn Asim radhiyallahu taala anhu qol, ataitun nabi uridul Islam. Satu ketika aku mendatangi Nabi karena ingin masuk Islam. Fa amarani an agtasila bima'in wa sidr. Maka aku diperintahkan mandi menggunakan air dan sidr. Ya, dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi dikatakan annahu aslama fa amarahu an-nabi an yagtasil, bahwa dia ingin masuk Islam kemudian Nabi memerintahkannya untuk mandi ya. Lalu kenapa dikatakan sunnah? Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ini kan perintah, kenapa dikatakan sunnah? Dikatakan di sini walam yajib al-ghusl li adami amrihi kullaman aslama bih. Kenapa kami di mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa mandi bagi orang yang masuk Islam itu tidak wajib? Karena tidak dalam riwayat, tidak semua yang masuk Islam itu diperintahkan mandi. Sebagaimana orang-orang yang masuk Islam misalnya dalam peristiwa Fathu Makkah, banyak ribuan jumlahnya, tidak semuanya diperintahkan mandi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, mandi bagi yang masuk Islam sifatnya adalah sunnah walaisa biwajib, dan bukan sesuatu yang sifatnya wajib. Alhamdulillah tepat pukul 6. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, istiqomah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.